الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا، إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan insya Allah kajian tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir. Sekarang kita sampai di ayat yang penting, 186 dari surat Al-Baqarah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada hamba kepada hamba lainnya. Allah Subhanahu wa taala itu sangat menginginkan kita itu selalu meminta kepadanya untuk segala urusan, bahkan untuk urusan-urusan yang mungkin kita anggap remeh sekalipun. Misalnya tentang baju, ya, tentang sendal, tentang sepatu, dan hal-hal lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan hamba-Nya ini menjadi tukang minta-minta kepadanya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mencela hamba-Nya untuk menjadi tukang minta-minta pada hamba lainnya. Ya. Maka ayat ini insyaallah kita akan membahas tentang soal, tentang doa dan kepastian bahwasanya orang yang tegak jalannya, orang yang terdidik agamanya, itu adalah orang yang sering merujuk kepada Allah dalam permintaannya, dalam tawakalnya, dalam masalahnya, dan segalanya. Qala Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Diartikan dulu, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan kalau misalnya hamba-hambaku, ibadi, hamba-hambaku sa'alaka bertanya kepadamu, anni tentang aku, fa inni qarib, maka katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan dakwah. Dakwah di sini doa, permohonan. Permohonan siapa? Ad-da'i, permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, jika dia memohon kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka itu istijabah, yaitu memenuhi, menjawab segala perintahku. Wal yu'minu bi, lam al-amr juga, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Baik. Baik, kita detailkan lagi insyaallah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, idza, jika, sa'alaka 'ibadi, 'ibadi di sini 'ibad jama' dari 'abad. Dan jama' 'abad ini 'ibad diidhofahkan kepada ya al-mukhatib. Ya. Ya al-mutakallim, astagfirullah. Ya al-mutakallim. Dhamir. Ibadi, hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibad kepada dirinya. Dan ini adalah penyandaran, berarti merupakan pengkhususan. Ya, hamba-hambaku, karena semuanya hamba Allah, tapi hamba yang di sini hamba-hamba Allah yang khusus. Bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang siapa? Anni, tentang aku. Maka jawablah, fa inni, ya, qarib. Ada beberapa yang perlu kita bahas dalam kalimat fa inni qarib. Kita tahu idza di sini syarat dan memerlukan jawab asyarat. kita tahu fa ya, fa inni qarib rabithah li jawab syarat, pengait untuk jawaban syarat. Sekarang manakah jawab syaratnya? Nah, jawab syaratnya, syaratnya kan idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Jawab syaratnya inni qarib. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan setelah fa rabithah li jawab syarat ini ada lafal yang mahdzuf. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni faqul inni qarib. Yaitu faqul innallaha qarib. Itu faqul, maka katakanlah, maka qul di sini fi'il amr jawab syarat. Ya. Bahkan kalau misalnya kalau antum ditanya ya tentang Allah, maka jawablah Allah itu dekat. Fa inni qarib. Ujibu, di sini masalah qarabatullah. Kekerabat, di sini kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat. Di ayat ini qarib ada itsbat dengan ta'kid ini. Ini sesungguhnya aku dekat. Itsbat penetapan bahwasanya Allah itu dekat, kedekatan Allah. Apakah dekat di sini? Yaitu Allah yang dekat atau kedekatan rahmat atau gimana? Sebagian ulama mengatakan dekat di sini maksudnya rahmatnya Allah dekat, kasih sayangnya Allah dekat. Tapi kan kalau kita melihat zahirnya dengan dhamir ni ini aku langsung. Maka kata Syekh Utsaimin wal muradu qurbu nafsihi, dekatnya dirinya, yaitu Allah taala dekat dengan dia. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin tidak sah, tidak benar. Nah, maknanya dibawa menjadi kedekatan rahmat atau kedekatan malaikat, enggak bisa. Karena sebagian mengatakan fa inni qarib, oh ini di sini itu maksudnya rahmatku dekat. Ada yang mengatakan inni qarib maksudnya malaikatnya yang dekat. Ya. Tapi zahir lafal menunjukkan Allah yang dekat. Bagaimana kedekatannya? Enggak boleh ditanyakan, udah khalas. Selesai perkara. Udah sampai situ aja. Ya. Bukankah kedekatan Allah itu berkonsekuensi? Dekatnya rahmat? Ya jelas. Itu konsekuensi. Ya. Tetapi kita meyakini Allah itu dekat. Khalas. Dah selesai. Ya. Dan kita tidak layak membayangkan. Meyakini saja Allah itu dekat. Dan Allah Maha tahu. Baik. Kemudian kedekatan ini, apakah yang dimaksud kedekatan khusus atau kedekatan umum? Yaitu kedekatan khusus, kedekatan terhadap orang yang berdoa, atau kedekatan umum kepada semua makhluk? Kedekatan khusus. Kenapa? Lihat ibadi. Allah Ta'ala dengan lembutnya mengatakan hamba-hambaku, menunjukkan ada kedekatan khusus kepada orang yang bakal doa ini. Nah, itu yang lebih sahih insyaallah. Tapi kalau antum perhatikan di surat Qaf sekitar ayat 16 atau 17, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui, sudah di sini lafal Antum buka surat Qaf ayat 16. Laqad khalaqna. Kami telah menciptakan. Sudah berlalu penciptaan aslinya. Wa na'lamu. Fi'il mudhari'. Jadi khalaqna fi'il madhi karena sudah berlalu. Tapi na'lamu fi'il mudhari yang menunjukkan kontinuitas. Terus menerus tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang ada getaran di hatinya, di jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya, kepada manusia, daripada urat sendiri. Ini menunjukkan dekat sekali. Baik. Gimana menjawabnya? Jawabannya adalah nahnu, lihat nahnu. Lafal nahnu memang menunjukkan keagungan Allah. Namun di sini dikatakan oleh para ulama dan ini yang lebih sahih, yang dimaksud dekat di sini malaikatnya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu malaikat. Baik. Karena dalilnya ada di ayat setelahnya 17. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Baik. Jadi inni qarib dalam ayat ini bukan malaikat yang dekat. Allah. Ya. Dan kaifiyah atau tata cara tidak boleh kita bayangkan. Khalas. Kita yakini Allah dekat. Yang pastinya dengan kedekatan Allah itu Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui dan seterusnya. Baik. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita bisa menjamak kalau kita bilang Allah itu dekat? Menjamak antara qurb dan ulu. Dekatnya Allah dan kemahatinggiannya Allah. Ya. Di sini dijawabnya adalah asal dari apa yang Allah tetapkan itu adalah hak. Ya. Allah Ta'ala menetapkan dekatnya dia, qarib. Dan Allah menetapkan kemahatinggiannya dia. Baik. Sekarang apakah bisa dinalarkan dengan nalar manusia? Nggak bisa. Baik. Kalau misalnya seperti itu, maka khalas, intah. Kita meyakini kedekatan Allah terhadap hamba-Nya itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggian, kemahatinggiannya. Dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemahadekatannya terhadap makhluk atau hambanya. Khalas. Gimana? Kok bisa gitu? Itu nalar kita yang kalau misalnya kita ikuti dia, maka akan terjadi zair. Itu penyelewengan dan seterusnya. Itu yang diinginkan syaitan. Ya. Makanya para salaf, seringkali antum melihat kalimat mereka tentang akidah itu simple. Kenapa? Karena mereka gak mau ta'amuk. Gak mau memperdalam banget-banget. Ya. Masalah-masalah gaib atau masalah-masalah akidah sampai detail banget itu, bahaya karena. Kecuali ketika ada aliran sesat yang membongkar ini itu, baru mereka melakukannya. Dengan dalam rangka membantah, bukan dalam rangka mereka memulai. Begitu. Maka salah kalau misalnya antum mengawali pelajaran akidah dengan bantah-bantahan. Salah. Salah. Ya benar, bantahan itu penting. Cuman kalau permulaan gak bisa pakai itu. Baik, dah. Fa inni qarib. Kemudian ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Ujibu, ajaba yujibu, menjawab. Ya. Ya manusia kan memanggil manusia. Kemudian yang dipanggil menjawab, ya ijabah namanya atau istijabah. Dulu sama. Ajaba yujibu dengan istajaba yustajibu sama. Ya, seperti misalnya kalau orang Betawi. Ya. Emaknya manggil. Man, Salman. Jawabannya baik, bukan? Baik itu dari bahasa Arab, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Iya. Baik. Bukan Khudori baik, itu nama ulama. Ya, ini baik, ini labbaik. Dari kata labbaik. Kalau orang Arab, antum lihat, kalau orang Arab, ya juga dalam Islam juga para sahabat, labbaik. Ya. Jadi labbaik itu untuk penghormatan orang yang terhadap orang yang memanggil. Labbaik. Labbaik artinya ulabbika talbiyatan. Aku memenuhi seruanmu. Itu artinya. Nah, itu namanya ijabah atau istijabah. Dalam ayat ini ada dua kata, ijabah atau istijabah. Dua-duanya. Ujibu dari kata ajaba yujibu ijabatan. Istajaba yastajibu istijabatan. Itu. Tapi kalau misalnya ajaba yujibu ijabatan di dalam ayat ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istajaba yastajibu istijabatan dinisbatkan kepada hamba. Fal yastajibu li. Ujibu, aku menjawab. Baik. Da'watad da'i. Doa. Doanya siapa? Da'i. Da'i di sini bukan berdakwah maksudnya, tapi yang meminta. Ya. Orang memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Baik. Bahkan orang yang kafir, musyrik, pas di laut, ombak, ya, dan badai. Kemudian karena darurat, minta sama Allah. Dia dikabulkan sama Allah. Bayangkan, kalau orang musyrik saja dalam masalah darurat seperti itu dikabulkan, maka lebih-lebih muslim. Ujibu da'wat ad-da'i umum. Ya. Alif lam di sini umum. Tapi kapan? Idza da'a, kalau misalnya da'ani, maksudnya nun di sini nun. Nun menunjukkan mutakallim. Idza da'ani, jika dia meminta kepadaku. Da'a meminta ni kepadaku. Baik. Makanya ketika itu ada Ustaz Sulam. Sulam apa namanya? Sulam Mustar aja. Mana gak tahu Sulam kenapa dinamakan beliau Ustaz Sulam. Taib, Ustaz Sulam ini pernah ngomong ke hadirin. Misalnya, Mas Adit, antum pernah dapat 5 miliar gak? Gak pernah. Antum pernah minta sama Allah 5 miliar? Gak pernah. Pantesan gak dapat. Gitu ya. Logikanya gitu. Jadi sebenarnya anak bisa nih nyindir yang bujang-bujang nih, tapi gak usah. Uji budaya awet adai dadaan. Gak usah. Gak biarkan hidup mereka lebih tenang. Nah. Uji budaya awet adai dadaan. Ada faedah di sini. Faedah apa? Itsbat qudratillah. Penetapan akan kemahamampuan Allah. Hanya ditakdir dengan idzaan, kalau dia minta gitu loh. Pas mampu. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Di sini mungkin enggak ada ujibanna atau aku pasti, enggak ada takdir di sini, enggak ada takdir. Ya kan? Ujibu da'wat, enggak ada takdir. Kenapa? Karena enggak perlu ditakdir pun seharusnya secara fitrah kita sudah tahu bahwasanya dia tuh maha mampu untuk menjawab doa kita tanpa takdir, ya. Tanpa penguatan dengan inna atau dengan nunu taukid atau dengan lam taukid atau semacamnya, nggak ada di sini. Bebas dia dari penguatan. Kenapa? Karena fitrah manusia pun sudah tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa dan pasti bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alun lima yurid. Fa'al itu benar-benar innallaha balighu amri. Khas. Gampang, mudah. Wa kana maksudnya bahwasanya itu semua mudah bagi Allah. Wa kana dzalika indallahi 'alam. Allahu yasir 'alaihi. طيب المهم semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi ngecek ayat. Ya, kita teruskan aja. Baik. Kelas itu pertama, dalam uji budawat da'i da'an ada isbat qudratillah, kemahamampuan Allah. Kemudian juga ada dua. Di sini ada isbat kedua yang tersirat dari uji budawat da'i da'an. Isbatu karomillah. Apa karom? Kedermawanan. Jadi karom itu mulia, kenapa? Karena dia kebaikannya itu muta'addi. Mudah, mudah untuk menyalurkan kebaikan secara muta'addi. Ya kan? Orang yang jawad disebut karim, ya kan? Orang yang dermawan disebut karim. Kenapa? Kenapa? Karena dia selalu membazir mal, atau memberikan harta dengan mudah. Baik, kemudian kenapa buah korma disebut kurma? Kurma. Hah? Karena apa? Karena faedahnya lebih besar di semua buah. Iya, faedahnya. Jadi seorang yang karim, disebut karim ketika dia berfaedah buat banyak orang. Suka memberi faedah, itu karim. Gitu. Ada rajulun karim. Ya, orang ini karim. Atau hadza dosenun karim. Dosen ini karim. Kenapa? Suka ngasih-ngasih nilai bagus. Kayak ini salah-salah. Itu rahim namanya. Rahim, penyayang. Baik. Kok bisa ada tersirat uji budakwa dan da'i da'an karamillah? Apa maksudnya? Coba lihat. Antum lihat da'watat da'i. Alif lam di sini untuk jinsiah semua jenis atau am. Siapapun yang siapapun. Ya. Kenapa kok gitu? Antum bedakan di sini. Idza sa'alaka 'ibadi dengan ujibu da'wata da'i. Allah Subhanahu tidak menyebutkan ujibu da'wata dzalikal 'ibad, ya. Atau haula ibadnya. Allah enggak menyinggung lagi tentang 'ibad tadi. Ya, paham enggak sini? Ini kan kita lagi ngobrolin tentang ibadullah yang bertanya kepada Rasul tentang Allah. Allah jawab, Allah dekat. Kemudian Allah lebih umum lagi menyatakan, aku menjawab doanya orang siapapun yang minta maaku. Jika dia minta. Jadi mana yang lebih umum? Ibadi ini umum di dalam kekhususan. Maksudnya apa? Hamba-hamba Allah yang mulia, yang umum. Tapi enggak semua manusia kan? Enggak semua manusia. Nah, sekarang ternyata ad-da'i ini sama ibadullah mana yang lebih umum? Ad-da'i. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala juga mau juga menjawab permintaan orang yang bukan termasuk ibadullah yang tadi, tapi dia meminta padanya. Allah kasih. Gitu. Ini karom. Ibarat kalau misalnya misal antum punya murid banyak ya kan, ya antum bagi-bagi korma atau anggur atau semacamnya. Antum bilang ini nggak khusus buat murid saya, siapapun yang datang kemari mau musuh saya sekalipun tobol saya kasih. Itu karim nggak? Karim, gitu, gitu kan? Iya, itu isbat karomillah. Dengan alif lam dalam ad-da'i menunjukkan keumuman semua peminta padanya. Ya. Baik. Tadi udah isbat karamillah. Kemudian masih diuji bu da'wat ad-da'i. Uji bu da'wat ad-da'i da'an, faedahnya diantaranya adalah Allah pasti mengabulkan doa kita kalau kita bertauhid dalam berdoa. Di mana dalilnya? Lafal da'ani, cuk da'ani langsung. Langsung maf'ul bihnya siapa? Ni. Langsung minta. Sebenarnya gitu, langsung minta sama Allah, langsung minta. Dijawab. Itu kalau misalnya kita doanya bertauhid. Langsung minta sama Allah. Gak apa-apa lah kita malu-malu banyak maksiat. diminta sama Allah, itu masih mending itu. Sebagian orang itu karena merasa memang ya bagus sih, ya malu dengan maksiatnya. Akhirnya dia karena malu bermaksiat, ah saya malu nih, banyak salah sama Allah, tapi masa saya sekarang minta. Nah ini nih syaitan bermain nih. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kunut, jangan manut, jangan merasa cukup dari rahmat Allah. Enggak butuh, enggak boleh. Tetap walaupun dosa kita banyak. Baik. Kemudian fal yastajibu li. Baik. Benar, sebentar. Baik, di sini lafal masih dihujibu da'atan da'i idza da'an. Allah menjawab. Baik. Allah Subhanahu wa taala ujibu da'wat da'i, mengatakan menjawab doa orang-orang pendoa jika dia meminta kepada-Ku langsung. Apakah ini mengharuskan langsung dijawab? Enggak. Tapi pasti jawab enggak. Cuma enggak langsung. Langsung atau tidaknya itu semua kebijakan siapa? Allah, gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ditakhir doa itu, jawaban itu. Dan kadang bukan ditakhir, tetapi diberikan yang lebih dari yang diinginkan. Cuma memang kitanya enggak sadar. Ya, Masya Allah. Rahim, Karim, Jawad. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal yastajibu li. Ya, wal yu'minu bi. Dua rukun. Istijabah kepada Allah dan beriman kepada Allah. Baik. Sebentar lagi bulan Ramadan, alhamdulillah. An shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Nanti kita puasa Ramadan itu tradisional saja atau bentuk istijabah? Istijabah. Apa arti istijabah? Melaksanakan. Iya. Merealisasikan apa yang Allah perintahkan. Dibilang hayya 'alas shalah tapi enggak menjawab, belum istijabah. Tapi mungkin beriman dia. Kadang orang beriman tapi dia enggak menjawab perintah Allah. Iya. Ada orang menjawab perintah Allah tapi dia tidak mengimani, ini kufur. Gitu kan? Jadi fal yastajibu li. Al-istijabah merealisasikan ketaatan kepada Allah itu labudda an yashabaha al-iman. Merealisasikan ketaatan kepada Allah itu harus disertai dengan keimanan. Makanya man soma Ramadana, atau ada riwayat lain man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Soma itu siangnya, qoma itu malamnya, gitu loh. Riwayat lain, tapi dua-duanya maknanya sahih. Soma itu siang, qoma itu malam. Imanan, percaya, keimanan, wa ihtisaban, dan ngarep pahala, berkah dan seterusnya. Ya. Maka kan ufiru lahum taqaddama min dzambi. Tapi Allah ada beberapa hal yang menghalangi ghufirum lahuma taqaddama min dzambi. Ada beberapa. Di antaranya yang paling besar durhaka sama orang tua. Antum puasa benar bagus, tapi dalam keadaan masih durhaka sama orang tua, dosa-dosa yang itu dosa kecil ini enggak dari ampun. Ya. Durhaka sama orang tua. Baik. Jadi istijabah ini amalan. Keimanan ini batinnya. Nah, istijabah ini seperti zahirnya. Rukun anggota tubuhnya berlaku gitu. Maka fal yastajibu li wal yu'minu bi. Perlu dua-duanya itu. Jadi enggak sekadar mengklaim iman. Dia harus mengistijabah dengan amalan. Bar kau misalnya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia ke masjid. Ala kulli hal, mau dia bilang wajib fardu ain atau dia bilang sunnah salat berjamaah di masjid, dia ke masjid. Itulah bentuk istijabah. Ya. Itulah batu isinya. Betapa memang orang kebanyakan, iya, dia mereka mengimani bahwasanya azan ini seruan untuk sholat, sahih. Sholat itu wajib, tapi enggak banyak yang mengistijabah. Ya seperti ini bagaimana doanya mau lancar, cepat dikabulkan, kuat. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kunci juga supaya doa semakin kuat adalah istijabah dan iman. Makanya doa orang yang bagus muamalahnya, kemudian makanannya halal, malbasnya halal, masyrobnya halal, baik semuanya. Maka orang yang kayak seperti ini kan sama dengan istijabah terhadap hukum syar'i dan beriman dengannya. Doa orang-orang seperti ini cepat. Cepat. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Al-Mubarak pergi ke entah Mekah atau Madinah, lupa. Madinah. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak ini ceritakan ketika itu. Koreksi anda kalau salah, di Madinah ya. Itu sedang musim panas, panas banget. Ya. Kemudian semua orang dianjurkan istisqa, salat istisqa. Ya, salat istisqa. Udah pada salat istisqa. Nah, masih salat. Abdullah Al-Mubarak ini agak menyendiri beliau karena memang bukan penduduk situ kan, lagi safar ke situ. Apaan kayaknya Mekah kalau sana. Kayaknya Mekah. Enggak umroh atau gimana dia. Nah, kemudian di suatu pojokan masjid beliau melihat ada seorang berkulit hitam. Dia datang ke situ terus sholat sendirian. Beda dengan sholat istisqonya orang-orang lain. Sholat dia dengan baik banget. Oh, kelihatan itu cahayanya. Kadang orang sholat tuh kelihatan cahayanya. Tapi lebih sering gak kelihatan. Ya. Maksudnya khusyuk banget ya. Kita gak bisa khusyuk udan juga di area atau gimana. Tapi ini Masya Allah ini. Hitam ya. Besar gitu. Wah, dilatih nama belum. Nah. Kemudian setelah sholat itu dia menengadahkan tangan ke atas. Dan langsung meminta kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan untuk orang-orang ini. Ya. Ah, tiba-tiba turun hujan langsung brr gitu. Wah, Abdul bin Umar, wah, sakitnya orang nih katanya. Ini baru nih bener nih, para saleh nih. Sementara orang-orang yang sholat di luar itu, ya, yang berjamaah, mereka mengira bahwasanya hujan ini turun karena mereka gitu. Wah, alhamdulillah kita tadi udah doa. Ya, padahal doa itu apa? Hujan itu turun pas setelah, ya Allah, turunkanlah buat buat kami, buat mereka ini hujan dari-Mu ya Allah. Langsung turun tiba-tiba. Itu Abdullah bin Mu'arab menjadi saksi langsung. Enggak, bukan karena orang-orang banyak ini. Ini karena satu orang ini nih. Berkulit hitam ini. Masya Allah. Doanya manjur itu. Kemudian dititeni itu, diperhatiin. Alhamdulillah bin Mubarak. Diperhatiin. Ya. Ya kan beliau bukan orang situ. Jadi orang-orang gak begitu mengenalnya. Kecuali kalau dibilang saya Abdullah bin Mubarak. Wah, orang-orang pada tahu itu. Tapi karena wajah itu kan gak ada foto profil Facebook itu. Ya. Mau WhatsAppan juga mungkin profilnya, foto profilnya bunga-bunga biasanya. Menjaga iffah mungkin. Nah, kemudian diikuti itu. Ya, diikuti. Diikuti masuk ke dalam sebuah rumah biasa. Di depan rumah itu juga ada seorang besar. Wanitanya Abdullah bin Mubarak bertanya, "Mas, itu yang barusan masuk ke rumah ini siapa?" "Oh, itu Fulan, namanya Fulan gitu." "Itu sebenarnya siapa dia?" "Itu mah budak saya tuh gitu." "Ah, budaknya sampean gitu." "Iya, itu budak saya." "Wah, Masya Allah, sungguh luar biasa punya budak seperti itu, Mas. Kalau gitu boleh gak saya beli budak itu buat saya aja? Sampai kepemu gak bakal anda jual. Itu budak itu sakti dia. Ya? Doanya manjur dia. Dia itu gak pernah ngeluh saya. Sezolim apapun saya gak pernah dia ngeluh saya. Masya Allah. Pantes nih ternyata Maulil Amri ini orang nih. Ya? Pantes nih. Orang yang sabar, telaten, rajin, amanah. Gak bakal berkhianat insya Allah. Ini dibayar berapapun saya gak bakal mau. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak memikir. Tapi lama-lama kemudian Abdullah bin Al-Mubarak memperkenalkan diri. "Ya mas, antum gak tahu aneh. Ya, Mengantum siapa ya, gitu kan? Ana Abdullah bin Al-Ubar. Masya Allah, jadi ente yang anak kenal dulu. Wah, Masya Allah. Wah, kok gitu? Gak apa-apa lah, ana serahin budak anak ke orang seperti antum, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Nah, akhirnya terjadi perjalanan. Abdullah bin Mubarak ini kalau nggak salah berteman dengan lupa. Wahab bin Munabih atau siapa? Allah, ana lupa anak Allah. Allah, ana lupa. Hah? Ada yang tahu? Hasan al-Basri? Ana enggak. Al-Muhim lah. Allah, ana lupa beneran. Ini ada ini, nama itu ada tapi masih gaib dia. Gitu apa? Sebenarnya ada di sini, tapi Allah. Nah, al-muhim lah. Dia pengen ke kampungnya, Abdullah bin Mubarak, pengen memberitahukan kepada sahabatnya nih. Melihat, saya nemu orang sakti ini. Yang lebih sakti dari kita nih. Gak ada yang kita seperti dia. Pengen kayak gitu, dibawa yang itu budak. Berkulit hitam, legam Afrika ya. Nah, dibawa, jalan kan, namanya dulu. Jalan. Di tengah-tengah perjalanan itu, Abdullah bin Mubarak ditanya nih, sama budak, antum, kok pengen banget sama aneh? Ada apa sih? Anak kayaknya biasa aja deh. Gitu. Wallah, ya siapa namanya gitu kan? Ana melihat orang kayak antum itu, Masya Allah. Ana melihat sendiri kekuasaan Allah. Ana yang sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri antum. Wah, lebay ente mah gitu kan. Yang bener aja, ana biasa aja orang kayak ana mah. Gitu kan. Antum takutnya salah orang nih. Benar. Ana Allah, ana ngelihat. Jadi dia ini memang budak ini ikhlas banget orang itu. Bagus lah pokoknya. Hatinya itu dekat dengan Allah. Kata Abdullah bin Abu Barok, Ana tuh ngelihat peristiwa itu. Peristiwa apa bos? Peristiwa ini. Waktu antum itu ke masjid itu loh. Ah, ke masjid ngapain bos? Waktu ke masjid, waktu kita kekurangan air hujan, kemudian antum sholat dengan sebaik-baik sholat, kemudian antum doa kepada Allah, langsung turun itu. Antum sendiri waktu itu ana lihat. Ah, antum lihat ana sih. Antum lihat ana. Iya, ana lihat antum. Makanya ana tertarik sama antum. Ana pengen ngasih tahu ke teman-teman siapa antum. Ya Allah, langsung dia merasa itu langsung kayaknya pucet gitu. Kayak ngerasa keikhlasannya itu langsung hancur. Ya Allah. Langsung, bos, izin ana sholat. Oke, fadl, sholat. Sholat bagus, sholat. Habis sholat, ya Allah, sekaranglah saatnya, ya Allah, sekarang saatnya. Apa habis itu? Mati. Minta mati sama Allah, langsung dijawab mati. Iya, saking, waduh, ini orang nih. Iya, jadi ya, gagal harapan Abdullah bin Mubarak untuk memperkenalkan budak ini kepada teman-temannya, Masya Allah. Tapi ibrahnya tetap ada. Diceritakan ke rumahnya, Wallah aneh ketemu orang, luar biasa itu. Gini diceritain pada kagum. Jadi dulu zaman-zaman salaf dulu, orang-orang salaf ini mereka berusaha mencari siapa yang lebih baik dari dirinya untuk dijadikan contoh. Ini, kalau kita kan balik, siapa yang lebih dari kita untuk kita ajar. Ya kan? Tapi gitu, salaf dahulu beda dengan sekarang. Baik, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Supaya apa? La'allahum yarsudun. Supaya mereka itu yarsudun dengan kesempurnaan kekuatan ilmu dan amal. Makna rusd adalah ilmu untuk mengetahui hal-hal yang dapat dicintai Allah Ta'ala dan dimurkainya. Siapa yang tidak memiliki ilmu dan tidak pula amal, nah di sini maksudnya apa? Fal yastajibu li amal wal yu'minu bi ilmu. Ya kan? Ya kayak gitu. Makanya wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu ilmu wa amilus solihat istijabah. Gitu. Nah, ilmu untuk mengetahui hal-hal yang dapat dicintai oleh Allah dan juga tentang hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang tidak memiliki ilmu dan tidak punya amal, maka ia merupakan orang yang bodoh, sesat, celaka, lawannya dari rasyid. Nah, di sini orang-orang yang ngaji misalnya, dia nggak harus mengetahui detail usul fikih dan semacamnya, nggak harus. Tapi dia lebih mengetahui halal dan haramnya dulu lah. Iya, itu lebih baik. Ya. Antum percuma antum mengetahui detail-detail usul fikih ini itu, tapi tentang tauhid bobrok sebagaimana beberapa orang, ke sebagian kalangan, percuma itu. Sebagaimana sekarang al-wala dan bara' di beberapa pesantren, ya kan? Orang kafir masuk pesantren diiringi dengan selawat terbanan, masya Allah. Anda masuk pesantren dulu diiringi merokok, orang-orang nawarin rokok, bukan? Mas, beda jauh, ya. Makanya itu pesantren-pesantren yang seperti itu, masya Allah, ya, membuat citra pesantren itu jadi semakin buruk, ya. Masya Allah. Rusd itu, ya, pengetahuan dan aplikasi tentang yang benar yang salah. Ya, orang yang rasyid itu orang yang bisa tahu ini benar ini salah dan dia mengaplikasikan itu rasyid. Rasyid itu terpelajar lah gitu, terpelajar dengan baik. Ya. Baik, baik. Di sini juga ada isbat al-asbab, penyebutan sebab-sebab. Faedahnya penyebutan sebab-sebab. Bahwasanya akibat itu akan terjadi karena adanya sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengamalkan sebab untuk mendapatkan akibatnya. Apa dalilnya? Ya ujibu da'wata da'i tad'an. Sebabnya apa? Karena kamu minta, maka dijawab oleh Allah. Usaha minta sama Allah, maka Allah jawab. Gitu. Itu isbat as-sabab. Dan kemudian yang kedua ditakid dikuatkan oleh fal yastajibu li wal yu'minu bi. Amal dan beriman, berilmu dan beramal. Maka itulah sebab bagusnya doa. Maka ada enggak orang misalnya ilmunya banyak tapi amalnya itu boro-boro. Kemudian diminta sama Allah. Kurang ini. Ya. Antum misalnya baru beramal soleh. Ketika antum baru beramal soleh kan berdasarkan amal soleh itu berdasarkan ilmu bahwa ini amal soleh kan tahu dan dulu telah beramal. Setelah beramal antum minta sama Allah rasa itu gimana? Enak, lebih dalam. Makanya kalau misalnya antum mau doa lancar itu sedekah baru doa. Sedekah dengan baik ikhlas habis itu doa minta sama Allah atau beri sesuatu kepada orang baik-baik minta sama Allah. Wah setelah itu masya Allah ya bagus itu. Baik, kemudian kita baca ininya, makna ijma' ini. Warada anna jama'atan minas sahabati sa'alun nabiyya qa'ilin. Warada, terwiridkan, termaktub dalam catatan-catatan hadis. Bahwasanya ada jemaah. Ada jemaah maksudnya sekelompok dari sahabat Nabi SAW. Sa'alun Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Qailin, apa pertanyaannya? Aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Itu tanda tanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajihi, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami bermunajat? Munajat dengan munada itu beda. Coba ibarat yang udah pernah sampaikan. Kenapa orang kalau marah itu dekat padahal tapi suara dikerasin? Karena merasa jauh. Iya enggak? Tapi coba misalnya. Anak Kang Asep. Anak genggam. Anak gamit tangannya. Menggamit Kang Asep. Kang Asep. Masya Allah. Anak melihat antum itu. Soleh sekali Kang Asep. Anak pengen. Pelan ngomongnya. Iya enggak? Pelan. Ada rasa sayang kok pelan itu. Iya. Munajat. Ada rasa sayang terhadap orang yang diomongkan, orang yang di depannya. Gitu. Coba misalnya bapak antum nasihatin antum. Ya. Berarti enggak? Dasar anak setan loh. Gitu. Ada tuh kayak gitu Betawi kayak gitu dulu. Iya. Dulu kok dengerin tuh orang Betawi ngomel, ya Allah. Kok dikiaskan sekarang? Ah rusak ini orang-orang. Iya. Iya. Iya kok. Gitu kan. Itu kok bisa dekat. Dekat kan. Tapi keluar keras itu menunjukkan jauh. Seperti nida. Nida itu kan. Kayak azan disebut nida karena jauh orang-orang. Iya. Dan kalaupun orang itu mendekat, semakin mendekat pasti pengen mukul. Kenapa? Pengen menjauhkan orang itu. Gak ada mendekat, sini kamu, sini, sini. Oh, gak ada kayak gitu. Pengen mukul aja, mukul untuk supaya jauh kamu, gitu kan? Nah itu untuk nida. Tapi kalau munajat, jauh itu. Antara anak, anak bapak, anak Salman, anak-anak. Kita itu harus bertauhid. Harus tawakal sama Allah. Sambil senyum ya gak ada manfaatnya. Sambil kita itu ya harus bertawakal sama, gak bisa apa-apa. Pokoknya gitulah. Itu kan munajat, walaupun agak jauh. Ya. Lagi nelpon. Ya. Ya Allah, kamu jangan kayak gitu. Ya. Itu rasanya kan dekat. Nah, maka dikatakan apakah Rabb kita dekat sehingga kita cukup munajat? Itu atau Rabb kita itu jauh sehingga kita munfanunadi. Ya Allah. Ya, ya gitu maksudnya. Nah. Jadi gimana ya Rasulullah yang benar itu yang mana? Fa anzalallahu taala, maka Allah taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wat da'i. Al-ayat. Wa ma'na al-munajat al-mukalamah bi khafdhis saut. Mukalamah itu berarti percakapan. Mengajak ya, mengajak. Dengan suara khafd, khafd itu rendah. Al-ard al-munkhafidah, dataran rendah. Ya. Suara rendah, rendahnya suara. Nah. Kadang kalau misalnya itu ada pemateri, ya. Nah, itu belum tentu karena dia kayak apa supaya antum apa gimana, tapi karena sayang mungkin. Bisa jadi. Ya. Tapi nggak mesti yang ngotot-ngotot berarti nggak sayang sama kita, marah-marah nggak mesti juga, itu karakter masing-masing. Ada yang pelan. Ya insya Allah kita. Pak Abdul Halim itu, Pak antum dengerin. Ya masya Allah. Ar'i sam'ak kata Ibnu Mas'ud. Harus benar-benar dibesarkan telinga. Itu karena sayang dan juga karena faktor usia juga ya, enggak bisa juga dikeraskan. Nah, bisa kayak gitu ya. Antum misalnya antum nih akhwat-akhwat, kalau punya suami ya. Apa mau dideketin, udah deket. Eh, kamu ini masak bagus banget sih masaknya, enak banget sih. Pasti enggak cocok banget sih muji tapi keras suaranya. Ini Mas, sebenarnya mau muji apa mau apain? Nah ini bah, saya memuji bah kalau ini. Ya. Ya, itu kadang karakter, ya kadang karakter. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Ya. Nah, tapi ada juga orang suaranya lah, tapi nyeleki gitu ya. Lah ada tuh. Nah, ya, coba beda munajat, mukalamah bi khafdhi shaut. Munadat, mukalamah bi raf'i shaut. Ya. Tapi ada juga nidaan khafiyah itu gimana tuh? Hah? Nidaan khafiyah. Menunjukkan kedekatan enggak? Di surat apa itu, Mas? Maryam. Tapi itu tafsiran lain lagi ya, you know. Wa ijabatullahi da'wata 'abdihi. Wa ijabatullahi da'wata 'abdihi qabulu talabihi wa ya'tahu matlubahu. Apa sih ijabah Allah terhadap permintaan hambanya? Sama dengan ya, ijabatullahi da'wata 'abdihi sama dengan qabulu talabihi wa ya'tahu matlubihi. Dua dulu, dua proses. Dikabulkan enggak? Ya, kalau doanya nggak dikabulkan ya buat nggak makal kasih, gitu kan? Jadi proses step pertama dari Allah mengkabulkan doanya itu kabul apa? Menerima, ya, nerima doanya, permintaannya diterima. Ibarat kita misalnya kirim proposal sama bos apa perusahaan, gitu kan? Udah diterima belum? Ya udah sebulan nih telepon bos, ane udah kirim apa proposal bakhil banget antum nih, sampai sekarang nggak ada kiriman. Ya bosnya bilang, ane nerima aja belum. Nah, kan step pertama nerima dulu. Nah, kemudian setelah terima, dan kalau udah terima itu bakal di, makanya pakai wow, bukan pakai tumma. Berarti apa maksudnya? Kalau Allah terima, pasti Allah balikin. Maksudnya Allah berikan. Gitu. Ada ibrohnya apa di sini? Antum itu jangan pikirkan kapan akan Allah jawab. Tapi pikirkan apakah saya udah melaksanakan syarat-syarat doa atau belum. Karena kalau udah berusaha, udah yakin. Udah berusaha, ya udah. Yang penting tuh bagi kita tuh gimana caranya supaya diterima, bukan gimana caranya supaya jawabannya begini, jawabannya begitu. Enggak, itu urusan Allah, gitu kan? Iya. Ya begitu. Dalam doa pun kita yakin insya Allah dijawab, tetapi jawabannya pun itu terserah Allah. Gitu. Makanya baiknya bukan harus ya. Baiknya doa itu global. Lebih baik lagi doa global itu yang ada ayat atau hadisnya. Walaupun di kolbunya niatan kesana gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai semua itu, akumulatif itu semua dah. Doa sapunya gitu dah itu. Awal dan akhirul kalam itu semua doa. Rabbana atina fid dunya hasanah mutlak. Tapi di sini muqayyad. Siapa fulanah gitu. Rabbana atina fid dunya fulanah jadi. Ya. Di akhirat minta bidadari. Ya bisa aja kayak gitu. Nantung niatin. Bisa aja. Ya, tapi baiknya doa global. Baik. Sampai mana kita? Oke, wa ma 'alal 'ibadi illa an yastajibu li rabbihim bil imani bihi wa bi ta'atihi fi amrihi wa nahyihi. Dan tidaklah dibebankan atas hamba-hamba kecuali cukuplah untuk mengistijabah Rabb mereka, yaitu taat aja udah dengan keimanan dengannya dan ketaatan terhadapnya fi amrihi wa nahyi, dalam perintah dan larangan Allah Taala. Wa bidzalika yatimmu rusyduhum wa yata'ahhaluna lil kamali wal is'adi fid daraini ad-dunya wal akhirah. Wa bidzalika, dan dengan sebab itu, yaitu dengan sebab istijabah, ya, yatimmu rusyduhum. Apa rusyd tadi? Kelurusannya, anggap gitu ya. Kelurusannya itu sempurna. Wa yata'ahhaluna lil kamal. Apa Indonesia di sini? Wa yata'ahhaluna lil kamal. Siap untuk mencapai al-kamal dan al-is'ad. Ya ta'ahul, ta'ahul itu artinya dia punya persiapan. Dia punya kemampuan dalam hal itu. Misalnya antum belajar ilmu fiqih syafi'i 10 tahun. Masya Allah. Berarti jadi ahlu syafi'iyah. Ahlu syafi'iyah, muta'ahil syafi'iyah. Jadi punya persiapan. Ya. Nah, seorang punya persiapan itu lebih pede ngomong, lebih pede bicara daripada yang nggak punya, dan kelihatan dari air mukanya. Nah, ya ta'ahalun, orang-orang ini siap untuk kesempurnaan dan pembahagiaan fid darain, di dua negeri, dunia dan akhirat. Ya, baik. Bisa jadi kebahagiaan kita itu di seberapa sholat kita memang. Karena doa itu intinya di sholat memang. Besarnya di sholat. Ya. Sekarang mungkin kita nih, di antara kita ada yang merasakan sholatnya kurang khusyuk. Kadang-kadang kita tertimpa musibah itu. Ya. Itu banyak hal. Bisa aja sebabnya karena kesyirikan tanpa disadari. Bisa saja sebabnya karena adanya muamalah yang tidak benar kepada orang lain. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya enggak benar. Misal lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, kalau misal antum datangi dukun. Antum misalnya mempercayai sesuatu yang salah secara gaib. Kemudian tanpa antum sadar, antum kira itu benar. Tanpa antum sadar 40 hari itu salatnya enggak sekhusyuk sebelumnya. Kenapa tanpa disadari sholat kita nggak diterima walaupun kita melaksanakan kewajiban? Bisa kayak gitu. Bisa. Bisa juga karena muamalah dengan manusia, debat terutama. Dengki, hasad, dan seterusnya. Maka yang paling enaknya manusia itu yang kalbunya seperti burung selesai, lepas. Punya kesalahan sama orang, berusaha gimana cara minta maaf. Kalau misalnya dirasa nggak bisa, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan cara, gimana kek caranya supaya hati kita masing-masing sembuh. Ya. Ya itu bisa. Antum masing-masing kan punya bentrok dengan orang. Ya. Nggak tahu nih caranya, nggak enak juga nih sungkan mau datengin orang itu. Oke, caranya minta sama Allah, ya Allah, tolong damaikan antara kami. Entah caranya seterusnya Allah. Maka setelah itu insya Allah sholatnya itu enak. Kadang-kadang memang kita merasakan sholat kita gak enak. Mungkin bisa jadi sholat kita gak enak karena kita mengirim ain ke orang. Atau orang mengirim ain ke kita. Orang mengirim ain ke kita itu disebabkan kita suka mengirim ain ke orang. Jadi timbal balik sebenarnya itu. Al-jaza min jinsil amal. Gak bakal orang itu hasut sama kita selama kita gak menghasut pada orang lain. Tapi gitu. Baik, jazakumullah khair atas kedatangan antum semua, masya Allah. Akhwat ada berapa akhwat jumlahnya? Akhwat? 16, alhamdulillah. Ya, jazakillah khair. Ana minta pekan depan pokoknya semuanya ya tunaikan tugas itu. Yaitu harapan antum atau antunna kepada Al-Quran. Dan surat favorit atau apa gitu. Pokoknya tentang Al-Quran, ceritakan. Insya Allah besok pekan depan kita baca. Yang paling bagus kita kasih hadiah, insya Allah ya. Ya. Yang enggak ngerjain siap-siap, siap-siap ngebayar hadiah itu. Enggak. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.